lembenkan sutramu, melambai meriah rasa. Semerbak memenuhi angkasa berane biru. Bunga semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk menyambut Dewi Murni bertitik pelangi semerbak memenuhi angkasa berapi. Menantikan sang Dewi Murni turun bermandi di telaga Dewa. Kuntum bunga semua serentak.